Sebuah lagu permintaan dari ibu tercinta, Ibu Haji Nur, indah pada waktunya. Kita nyanyi bareng-bareng ya sayang. Mas Adela. Pasti akan indah pada waktunya. Banyak cobaan pasti. banyak ujian dalam hidup pasti.